Mitra Bisnis, Kompas menulis, Ketua DPR Marzuki Ali menyerukan kepada warga Jakarta untuk memilih pemimpin yang seiman dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua nanti. Menurutnya, memilih pemimpin yang seiman adalah syarat pertama dalam mempertimbangkan pilihan atas pemimpin, sementara memilih pemimpin yang memang ahlinya adalah syarat ketiga. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Wakil Ketua MPR RI, AM Fatwa. Pak Fatwa, apa komentar Anda mengenai pernyataan itu? Sebenarnya dua calon itu yang kita lihat adalah calon gubernurnya kan sama-sama seiman. Dan yang paling utama kita harus tonjolkan di sini adalah sebenarnya masalah kriteria prestasi itu ya. Dalam yang kita harus nilai kepemimpinan, prestasi kepemimpinan. Jadi Islam simbolik dengan Islam konten juga itu harus kita perhatikan ya. Jadi yang harus kita utamakan kontennya Islam itu, kontennya agama yang diamalkan oleh sang pemimpin. Saya menganggap itu seruan yang sifatnya umum. Ya sebab menurut saya tidak ada calon yang tidak yang bisa kita kualifikasi tidak beriman itu. Semua orang iman itu. Lalu jika menurut pengamatan Bapak, apakah kampanye-kampanye entah itu kampanye presiden maupun wali kota yang ada selama ini bisa lepas dari unsur SARA, Pak? Ya ini SARA itu kan tidak bisa dihindari karena itu sebenarnya sunnatullah atau sudah merupakan hukum alam di dalam kehidupan manusia ini ada perbedaan-perbedaan ya etnis, agama, keyakinan itu dan sebagainya itu sunnatullah itu merupakan hukum alam di dalam kehidupan kita. Nggak bisa dihindari itu. Hanya kebijakan di dalam mengutarakan, menyampaikan itu disitulah juga kearifan seorang pemimpin di dalam mengangkat sebagai isu. Biarlah saya punya statement sendiri. Statement saya, ya itu. Kita kearifan seorang pemimpin di dalam menyampaikan, mengangkat isu harus betul-betul dipertimbangkan dengan baik efeknya di masyarakat. Ya. Karena posisi kita sebagai anggota parlemen, apalagi ketua parlemen itu posisi pejabat publik, ya pejabat penyelenggara negara. Lalu untuk pilkada putaran kedua nanti, ada saran Pak, kampanye seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh para cagup? Saya pikir itu yang harus ditonjolkan oleh para calon itu, ya memang untuk putaran kedua ini harus bersifat dialogis ya, tidak lagi sifatnya hura-hura itu ya. Nah, tidak ada lagi bermain spanduk, jadi dialogis ya. Jadi harus lebih banyak ditekankan pada nilai. Nah, nilai yang kalau saya, masyarakat harus menilai secara objektif, secara kritis pemimpinan dari dua calon ini. Sebab kalau masalah keahlian, itu kan bisa disewa. Dari dalam dan luar negeri banyak ahli bisa disewa. Tapi kepemimpinan itu, integritas kepemimpinan itu yang tidak bisa disewa. Komitmen, integritas, jati diri, lalu tentu menyangkut prestasi. Demikian mantan Wakil Ketua MPR RI, AM Fatwa. Saya Wendy Lim.